Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di penjelasan pencarah ya, wal ibadatu idza khalatha syirkun. Ibadah jika dicampuri kesyirikan. Nah, tafadhal Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarakullah ta'ala wal ibadatu idza khalatha syirkun takunu batilatan. Falladzina yad'una al-islama al-ana wa yusalluna wa yasumuna yusalluna wa yahujjuna walakinnahum yad'una walakinnahum yad'una al-husayna wal-badawiyya wa'abd al-qadiri al-jilani haulai ibnul musrikina awwalina fal musyrikuna yad'abaduna lillahi azza wa jalla walakinnahum yad'una allata wal uzza wa manata athalithata ukhra wa la yaquluna inna hadhihi arbabun bal yaquluna hadha taqarrabna hadhihi taqarribuna ila Allahi zulfa wa nuridu minha az-zulfa inda Allahi wa taqarruba ila Allahi wa syufa'ahu bainana wa bain Allahi wa haula'i yaquluna al-hasanu wal husainu wa amrul qadiri wal badawiyyu innamahum syufa'u lana minallahi wa la yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna wa yatasarrafuna fi shay'in min al-umuri wa innama hadha lillahi azza wa jalla innama haulai wasaitu wasuba'ahu wa yakulu ba'dun nasi haulai muslimuna panakulu walimada la yakunu kufaru muraisin muslimina hidur. Nah, Masya bantahan dari Syekh. Ya, kata Syekh rahimahullah hafizahullah, pada ibadat maka segala macam ibadah idza khalataha syirkun, apabila dicampuri oleh kesyirikan, takunu batilatan maka ibadah tersebut menjadi batil. Alladzina yad'una al-islam, maka orang-orang yang mengklaim bahwa dia adalah Islam muslimin al-an, saat ini mereka sholat, berpuasa, haji, lakinnahum yad'una al-husayna, namun mereka malah berdoa kepada al-husayn, saudaranya Hasan, Husain bin Ali. Mereka malah berdoa kepada Badawi, kepada Abdul Qadir Jilani. Mereka itu, maka mereka ini semua yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, berdoa betul-betul, tidak berdoa kepada Allah, maka mereka seperti musyrikin al-awwalin dahulu. Yang musyrikin dahulu, mereka juga beribadah kepada Allah melalui perantara. Mereka memberikan ibadah kepada sesembahan-sesembahan mereka yang mereka anggap sembahan mereka tadi akan menyampaikan hajat mereka, ibadah mereka kepada Allah. Wal musyrikun yata'abbaduna lillahi azza wa jal. Musyrikun, mereka beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan, musyrikun apabila wanitanya haid, mereka bersuci ketika suci, apabila mereka tidak taharah, mereka menjauhi Ka'bah, mereka sholat, mereka zakat, afat, mereka sedekah, mereka silaturahmi, mereka bahkan i'tikaf di Masjid Al-Haram. Ya, kemudian mereka berhaji apalagi, berumrah apalagi, dan segala macam amal-amal ibadah mereka. kepada Allah, kepada Allah, bukan kepada yang lain. Haji itu mereka itu kepada Allah. Ya. Umar bin Khattab menyatakan kepada Nabi SAW bernadar untuk iktikaf di Masjid Al Haram karena Allah, bukan untuk berhala-berhala. Dahulu di masa jahiliyah, ketika Umar bin Khattab ya di masa jahiliyah masih beragama musyrik, menyatakan, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Oh ya Rasulullah, aku dulu jahiliyah ya bernadar untuk itikaf semalam di Masjid Al-Haram. Bahkan orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka puasa Asyura ya. Di jahiliyah mereka puasa Asyura. Subhanallah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Ya, disebutkan anna Quraisyan kana tasumu Asyura fil jahiliyah. Bahkan puasanya dari fajar sampai ghurubus syams. Ya. Dari fajar sampai ghurubus syams. Sama. Justru pinteran Quraisy daripada Syiah. Kalau Syiah sampai malam. Kalau Syiah sampai malam. Dan segala jenis-jenis ibadah yang mereka lakukan. Nah, haulai mislul musyrikin al-awwalin. Mereka seperti musyrikin. Ya, enggak ada bedanya. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba, bahkan musyrikin zaman sekarang itu lebih layak, lebih berhak dikafirkan daripada musyrikin zaman Quraisy zaman dulu. Karena musyrikin zaman Quraisy zaman dulu, mereka ketika dalam keadaan genting langsung bertauhid. Wa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Nah, kalau lagi genting di lautan diterang ombak, bertauhid. Kalau udah di daratan selamat, syirik. Syirik lagi. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Bahkan apabila mereka ditimpa kesusahan, genting, hilanglah apa yang mereka sembah selain Allah selama ini. Hilang dari benak mereka. Enggak ada lagi. Mintanya langsung kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, panen, serkah laut. Ya. Sekarang apa namanya? Kemarau berkepanjangan, serkah laut. Subhanallah. Larung saji, sesaji. Ini lebih buruk daripada musyrikin zaman Quraisy terdahulu. Apa yang bedain? Yang bedain apa? Musyrikin Quraisy memberikan ibadah kepada Lat, Huban, Manat. Musyrikin zaman sekarang kepada penunggu pantai selatan, kepada Mbah Wong Rokso, kepada Nyi Roro Kidul. Mereka berikan ibadah semua itu. Berikan. Dewi Sri agama sebelah, agama kafir. Nah, itu orang kafir yang enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang-orang Hindu. Nah, ini musyrikin. Tayyib, barakallahu fikum. Maka kata Syekh mana sekarang? Fal musyrikun yata'abbaduna lillahi. Ini ya. Maka musyrikin mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lakinnahum yad'una Lat. Namun mereka malah berdoa juga kepada Lat, Uzza, Manat yang ketiganya, Salisatul Ukhra. Ya. Wala yakulun, mereka tidak mengatakan inna hadhihi arbabun. Rob-rob ini. Mereka tidak mengatakan ini adalah rob-rob. Mereka enggak mengatakan Manat adalah Tuhan kami, enggak ada. Bal yaquluna hadhihi tuqarribuna ila Allahi zulfa. Bahkan mereka menyatakan berhala-berhala ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nuridu minha az-zulfa. Kita hanya menginginkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ila Allah wa taqarrub. Ya, taqarrub ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah cuman wasaid, perantara, syafa'a, pemberi syafaatnya. Ya. Pemberi syafaat aja. Nah. Kemudian bainana wa bainallah, kata mereka, antara kami dan antara Allah. Maka mereka menyatakan yaqul Al-Hasan Husain Abdul Qadir Jilani Badawi, mereka semuanya syafa'a lana indallah, pemberi syafaat kami saja di sisi Allah. Mereka kan orang soleh gitu. kami orang salah. Mereka orang yang bersih, kita orang kotor. Mereka dekat kepada Allah, kami jauh. Nah, jadi kami beribadah kepada Allah melalui perantara mereka. Persis enggak kayak musikin Quraisy? Hah? Bukan 11-12, tapi 11-11, itu-itu juga. Itu-itu juga syubhatnya. Enggak ada syubhat yang lain, itu-itu aja. Taib. Kemudian mana lagi? Wala yaqulun innahum yakhluqun. Nah, mereka musyrikin Quraisy enggak pernah menyatakan berhala-berhala ini yang menciptakan, memberi rezeki, yang yatasarrafu, mengatur alam semesta ini fi syai' minal umur, dari berbagai hal. Innama hadza lillahi azza wajalla. Ini musyrikin tahu, ini semua Allah mengatur alam semesta, menghidupkan, menciptakan, memberi rezeki. Musyrikin Quraisy saja paham. Ya, kalau ada orang yang bebel mengatakan, oh yang menciptakan bukan Allah, ini lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Nah, ada yang menyatakan rezeki itu bukan dari Allah, lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Ini kafir dari syirik rububiyah, bahaya banget. Dari rububiyah, yang musyrik Quraisy saja ngakui loh, ngakui beriman. Ya, beriman. Ada yang menyatakan pantai selatan penguasanya Roro Kidul, lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Enggak ada musyrikin Quraisy berpendapat seperti itu. Musyrikin Quraisy tahu ini semua Allah, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, musyrikin Quraisy tahu ini semua. Nah, ini ternyata ada yang enggak tahu. Nah, ini lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Ini ngeri kayak begini. Mana lagi tadi? Wa innama huwa wasa'it wa syafa'. Musyrikin Quraisy hanya menyatakan itu cuman pemberi syafaat aja. Ya, pemerantara antara kita dengan Allah. Wa yaqulu ba'dun nas, dan sebagian orang menyatakan, ini orang-orang jahil menyatakan, haula'i muslimun. Oh, mereka kan masih orang Islam yang memberikan ibadah kepada Abdul Qadir Jilani, kepada Badawi, kepada Nyi Roro Kidul, ya, yang memberikan sesaji kepada Bahuang Rekso, ya, yang pesugihan, ya, yang ngasih-ngasih di goa, itu masih muslim. Ya, yang beribadah kepada makam wali Sunan, masih muslim. Wanakul, kata Syekh, kita katakan, limada? Wa limada la yakunu kufaru Quraisy muslimina aidan? Kenapa kalau begitu? Kenapa musyrikin Quraisy itu kufar, kaum kafir Quraisy itu enggak masih muslim juga? Katakan aja masih muslim, kan sama aja. Tadi kan sudah dibilang enggak 11-12, tetapi 11-11. Ya. Tapi kenapa ketika musyrikin Quraisy datang ke Rasulullah, Allah sebut qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun, wahai orang-orang kafir. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Siapa yang datang kepada Rasulullah disebut kafir? Quraisy. Kenapa dibunuh Abu Jahal? Abu Jahal apakah ingkar kepada Allah? Berdoa di perang Badar, mau perang berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah ini mereka itu semua. Kaum muslimin, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Enggak percaya? Lihat Sirah Nabawiyah. Yang paling mudah aja, Safiyyah Rahman Al-Mubarakfuri membawakan ini di Rahihul Maktum. Ibnu Hisham juga membawakan di Sirah Nabawiyahnya. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Berdoanya mana? Kepada Allah menjelang kematiannya. Berdoa kepada Allah. Sekalian aja Abu Jahal masih muslim. Kok dibeda-bedakan begini? Merantau baca. Laisa indahum fahmun litauhid wala basiratun, ma'tufnya ke fahmun. Ma fahima tauhidah. Wal wajibu ala insani ayya'rifa hadal amra bi annahu muhimun jiddan. Wa hadhihi hiya thaqafatu as-sahihatu. Laisat thaqafatu an ta'rifa aqwal al-'alami wal hukumati wa siyasati. Hadhihi thaqafatu la tanfa'u wa la tadurru. As-saqafatu allati tanfa'uya ma'rifatul ma'rifatul tauhidi as-sahihi wa ma'rifatu ma yudaduhu minas syirki aw yanqusuhu minal bid'i wal muhdatsati hadhihi hiya as-saqafatu as-sahihatu wa hadha huwa al-matlubu minal muslimi wa min talabil ilmi an ya'rifa at-tauhid wa an yad'a ilayhi hadha huwa matlubu madha yanfa'u al-ilmu al-kasiru min ghairi tahqiqin wa min ghairi basirati la yanfa'u shay'an wa la yufidu sahibuhu shay'an idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatin lillahi wa ma'rifatin lil haqqi minal batili fa innahu la yanfa'u sahibahu idza kana mujarradat tila'in au mujarradat saqafatin amatin. Kata Syekh berikutnya, hadzal qail. Nah, ini yang ngomong kayak begini. Yang ngomong tadi apa? Masih muslim. Kata Syekh, ini Syekh yang bicara. Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan apa yang diucapkan oleh Syekh itu juga yang diucapkan oleh a'immatud da'wah. Oleh Syekh bin Baz. Bahkan Syekh bin Baz menghardik orang-orang seperti ini. Ya, kata Syekh, hadzal qa'il laisa indahu fahmun litauhid. Mereka ini enggak punya pemahaman apa-apa terhadap tauhid. Wala basiratun. Enggak punya basirah. Enggak punya ilmu yang mendalam terhadap tauhid. Li'annahuma fahimat tauhid. Karena orang ini memang enggak ngerti tauhid, enggak paham tauhid. Wal wajib, maka yang wajib alal insan ayya'rifa hadzal amra, dia mesti mengetahui perkara ini, li'annahu muhimun jiddan, karena ini penting sekali, urgen sekali. Wa hadhihi as-saqafatu as-sahihah. Inilah wawasan yang sahih. Laisat as-saqafatu an ta'rifa ahwal al-'alam wal hukumat wal siyasah. Yang namanya wawasan itu bukanlah artinya Anda mengetahui kondisi alam ini semua. Ya, nonton dunia dalam berita jam 9 malam. Nah, terus habis itu laporan khusus Harmoko. Masya Allah. Nah, bukan itu sakhafah. Wasfa hukumat, bagaimana hukumat. Wasiasat, perpolitikan. Ya. Nah, itu sakhafah enggak penting itu. Ini enggak penting. Hadhihi saqafatun la tanfa'u wa la tadurru. Ini enggak bermanfaat kalau kita tahu. Enggak bermudarat kalau kita bodoh tentangnya. Enggak masalah. Ya paling dibilang orang apa? Kuper. Kuper kurang pergaulannya. Ya. Misalkan antum mengatakan gimana ya sekarang Presiden George Bush Amerika? George Bush. Donald Trump kali katanya kan. Donald Trump kali. Loh, udah ganti ya? Loh, udah ganti berapa periode habis George Bush? Barack Obama 2 periode, habis itu Donald Trump. Oh, gitu. Saya baru tahu. Cooper ente enggak masalah. Enggak bermudarat. Ya. Enggak ada ibadah kita yang terkuras gara-gara kita enggak tahu itu. Enggak jadi ya, derajat kita itu enggak jadi rendah. Ya, di sisi Allah gara-gara kita enggak tahu itu. Itu enggak masalah. Wala tanpa tahu itu pun juga enggak memberikan manfaat. Itu enggak masuk calon cakupan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, enggak masuk. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, yang kayak begini bukan ilmu itu yang dimaksud. Nah. Tayib. As-saqafah allati tanfa'u hiya ma'rifatu tauhid as-sahih. Masya Allah. Wawasan yang bermanfaat ialah mengetahui tauhid dengan benar. Nah, ini wa ma'rifatu ma yudaddu minasyirk. atau ma'rifat apa yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, ini penting ini. Maka penting kita mempelajari buku akidah, kitab tauhid, nawakidul Islam, nawakidul arba. Itu penting. Ini baru wawasan yang bermanfaat. Oh, yang mengurangi tauhid berupa bid'ah, muhdatsat, kita mengerti. Atau apalagi yang mengurangi tauhid, dosa-dosa besar, maka kita baca buku Al-Kabair. Ya, baik Al-Kabairnya Adz-Dzahabi maupun Al-Kabairnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, baca buku-buku bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah ya. Yang mengenai bid'ah-bid'ah. Ini bermanfaat. Kenapa? Karena ini semua kalau dilakukan dapat mengurangi tauhid walaupun tidak kafir, dosa maupun bid'ah. Dosa besar, bid'ah yang bukan mengkafirkan. Namun kalau dilakukan mengurangi tauhid, maka kita baca untuk menghindarinya. Nah, kita belajar untuk mengetahuinya agar kita menjauhinya. Nah, ini ya, apa wawasan yang bermanfaat. Hadhihi as-saqafatu sahihah. Inilah wawasan yang benar. Wa hadha huwal matlubu minal muslimi wa min talabil ilmi. Maka inilah yang dituntut dari muslim dan dari segenap penuntut ilmu. Ayarifat tauhid, dia mesti mengetahui tauhid. Wa yad'u ilaihi, dan dia mesti mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Wa hadha huwal matlub. Inilah yang dituntut. Nah. Fa madza yanfa'ul ilmu al-katsiru min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin? Apa macam manfaatnya ilmu yang banyak? Ya, tanpa ada perrealisasian, tanpa ada basirah. Buat apa? La yanfa'u syai'an wa la yufidu sahibahu syai'an. Ini enggak bermanfaat sedikit pun, tidak memberikan manfaedah kepada sang empu ilmu tadi sedikit pun, terhadap orang yang berilmu tadi sedikit pun, idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin. Apabila ilmunya tidak di atas perrealisasian tahqiq, ilmu yang benar atau perrealisasian terhadap ibadah tauhid dan ibadatin lillahi wa ma'rifatin al-haq minal batil, dan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Fa innahu la yanfa'u sahibah, ini enggak memberikan faedah sedikit pun, manfaat sedikit pun kepada sang empu ilmu tadi. Idza kana mujarrad tilain, apabila itu hanya mutalaah semata, telaah semata, atau hanya mujarrad saqafatin amatin, atau hanya wawasan umum semata. Nah, ini enggak bermanfaat. Ya. Hatta kita kenal ilmu fikih, ilmu usul fikih, tapi enggak kenal ilmu tauhid, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Ya, kita kenal ilmu tajwid, kita kenal ilmu qiraah, kita bahkan hafal Quran, tapi enggak kenal ilmu tauhid, enggak bermanfaat. Enggak ngerti apa itu nawakidul Islam. Ya, enggak ngerti apa itu bagaimana perrealisasian ibadah kepada Allah. Enggak ngerti bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, enggak paham bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat, dalam menetapkan atau menafikan sifat-sifat Allah, bagaimana kaedahnya, kita enggak ngerti, enggak bermanfaat ilmu itu semua. Kalau perkara akidah-akidah seperti ini enggak paham. Ah. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke matan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah taala. Summa minhum man yad'una al-malaikah, summa minhum man yad'u al-malaikata li ajli salahihim. Ya, wa qurbihim minallahi ta'ala liyashfa'u lahum wa yad'u rajulan salihan mithla Lati aw nabiyyan mithla Isa. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat. Kenapa? Karena kesolehan mereka. Kesolehannya malaikat. Ya, dan juga karena dekatnya mereka malaikat kepada Allah. Kenapa demikian? Liyashfa'u lahum. Supaya malaikat nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Au yad'u, ya. Au yad'u lahum. Yad'u, ya. Yad'u ma'tuf ke yashfa'u. Yashfa'u mansub bi'an mutmaratan wujuban ba'da lam. Ya, lam kai. Nah. Ya, au yad'u rajulan salihan misalah, atau mereka berdoa, ya. Oh, afwan, ya, daunnya bukan ma'tuf ke itu, ya, ke yes, Pak. Tapi ma'atul ke yang pertama, minhum man yad'u. Marfu. Ya. Litajarru di aninasi bil jazim. Nah. Aw yad'u rajulan salihan. Atau beribadah, berdoa kepada orang saleh, semisal Lat, tukang roti yang dia banyak memberikan donasi roti dia kepada jamaah haji gratis, mati kemudian dikenang dan dijadikan patung kemudian diibadahi. Aw nabiyan, atau di antara mereka ada yang beribadah kepada nabi, semisal Isa. Semisal Nabi Isa alaihissalam. Ini perhatikan nih, ikhwan. Ini di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyf Syubhat ini, ya, beliau membawakan 3 percontoh dari kesyirikan orang-orang kafir zaman dahulu. Ya, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah tetapi melalui perantara malaikat, orang saleh dan Isa. Kepada malaikat. Ini perhatikan. Kepada malaikat. Kenapa mereka beribadah kepada malaikat? Ini para ulama menyebutkan ada 2 aspek kenapa musyrikin Quraisy beribadah kepada malaikat. Yang pertama, karena malaikat ini adalah roh-roh yang suci menurut musyrikin Quraisy. Roh-roh yang suci, yang dia saleh dan dia tidak bermaksiat pada Allah. Salehah, bukan saleh, salehah. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy menyatakan malaikat adalah Banatullah. Nanti Allah kumpulkan mereka beserta malaikat. Yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah. Ketika Allah kumpulkan mereka semua di hari kiamat dan Allah berfirman bertanya kepada malaikat. Ini pertanyaan ingkari untuk menegaskan aja kekafiran mereka. Aha ulai yakum kanu ya'budun? Wahai malaikat, apakah kepada kamu mereka semua beribadah? Malaikat di sini ketakutan semua kepada Allah. Mereka takut semuanya. Ya, mereka ngeri hal ini. Ya. Maka malaikat menyatakan, ya. Malaikat menjawab, "Subhanak." Ya, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ya, bal kanu ya'budunal jin. Enggak ya Allah, maksud Engkau ya Allah. Bahkan mereka beribadah kepada jin. Wa aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, kepada mayoritas mereka bahkan beriman kepada jin. Jadi apa? Hakikatnya musyrikin Quraisy ini ketika mereka berdoa, meminta, beribadah kepada malaikat, bertawasul kepada malaikat, beristighosah kepada malaikat. Namun hakikatnya adalah mereka beristighosah, beribadah, berdoa kepada jin. Kenapa demikian? Ini malaikat menyatakan nanti di akhirat. Kata malaikat apa? Subhanak anta waliyuna min dunihim. Ya, anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin, kata malaikat. Bahkan mereka beribadah kepada jin. Ini Allah sebutkan di surah Saba. Ya, hakikatnya mereka beribadah kepada jin, beribadah, berdoa kepada jin. Kenapa? Karena jin akan datang berbicara kepada mereka ketika mereka berdoa, beribadah di depan berhala-berhala mereka. Ya. Depan berhala-berhala mereka, maka jin datang. Ya, menampakkan berbicara kepada mereka. Seolah-olah jin ini adalah malaikat. Ya. Mereka adalah malaikat. Jin ini, setan-setan ini nyamar jadi malaikat. Sehingga musyrikin ini semakin yakin. Karena mereka bodoh terhadap perkara tauhid, akhirnya gampang dibodohin perkara yang lain. Ya. Jadi jangan salah ya, ikhwan. Apabila di depan berhala-berhala para musyrikin itu seolah-olah diperlihatkan atau diperdengarkan atau merasakan sesuatu yang gaib. Nah, misalkan mendengar suara, ada penampakan atau badan mereka terangkat, digotong oleh jin. Nah, mereka merasa inilah karomah. Oh, ini malaikat ini. Nah, ini karomah ini. Ketika mereka ditampakkan, oh kasyaf, wah, masya Allah. Nah, jadi hakikatnya malaikat tidak pernah diibadahi. Ya, nggak ada musyrikin Quraisy yang Jibril, kami berdoa kepada kau, ke Jibril, nggak ada. Hakikatnya mereka beribadah kepada jin. Karena malaikat bantah. Malaikat membantah klaim mereka. Dan malaikat mengumumkakan alasan ini kepada Allah. Dengan santun dan hikmah malaikat menyatakan, balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada jin. Nah, amin. Ya, kemudian beribadah kepada Lat. Saya akan terangkan di sini ya, karena Syekh di sini sepertinya tidak menerangkan gimana itu malaikat. Nah, Lat ini ya, rajulan saleh semisal Lat. Lat ini orang saleh yang dia ya lutus sawiq, membuat adonan roti. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab-kitab sirah, wa yut'imuhu al-hajj, dan dia kasih makan kepada apa, orang-orang jamaah haji. Nah, dia kasih kepada orang-orang yang sedang ibadah haji. Nah, ketika dia mati, nah, dikenang kehilangan, kemudian dibuat berhalanya, patungnya, dan akhirnya disembah. Ya, yang Allah berfirman, afa araitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Tahib, ya. Nah, ini. Nah, adapun Nasrani yang beribadah kepada Isa, ini wadih. Ya, tapi nanti Isa pun juga di masa hidupnya masih di masa hidup, Nabi Isa akan turun untuk menyanggah mereka. Nabi Isa mematahkan salib, membunuh babi-babi, ya, membinasakan babi dan membunuh dajjal. Ya, nanti Allah tanya di akhirat, qala ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah? Kata Isa apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalau saya ngucapin, kau pasti tahu ya Allah. Gitu kata Isa. Nah, ya, kita baca baru sekarang syarahnya. Di sini yang penting, saya terangkan prolog sedikit yang Syekh sepertinya tidak menyebutkan. Syekh hanya langsung ke poin, yaitu ke poinnya. Nah, tafadhal Pak Ahmad. Haulahil musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata, wa minhum man ya'budu Isa bin Maryam, wa minhum man ya'budu salihina. Nah, perhatikan tadi, ini tadi seperti yang saya sebutkan. Musyrikin mereka mutafarriqun, berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum, di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat. Namun hakikatnya beribadah kepada siapa? Jin. Karena malaikat tidak membenarkan hal ini. Kata malaikat, balkanu ya'buduna al-jin. Nah, mereka beribadah kepada jin. Wa minhum man ya'buduna Isa ibn Maryam. Nah, nanti Allah akan tanya Isa bin Maryam tadi. Dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Semisal, La. Terus lanjut Pak Ahmad. Hada dinul musyrikin wa huwa al-baqinu fi kathirin min al-alamin islami al-yawma ma'al asafi ya'buduna allaha wa yahujjuna wa yasumuna wa yusalluna lakinnahum baqi'una fi syirki al-akbari fa ya'buduna al-amwata wa yadbakuna lahum wa yastaghisuna bihim wa qad yaqtadiru lahum ba'du man la basirata indahu bitawhidi. Nah, kemudian hada dinul musyrikin, inilah agama orang-orang musyrik. Wa huwal waqi', inilah yang terjadi fi katsirin minal alamin islami al-yawma, inilah yang banyak terjadi di negeri-negeri Islam hari ini. Mal asaf, namun yang sangat disayangkan, musyrikin ini mereka juga beribadah kepada Allah, mereka berhaji, ya, mereka berpuasa, mereka sholat. Lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar, namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Ya, wa ya'buduna al-amwata, mereka beribadah kepada orang-orang mati dari kalangan orang-orang soleh. Kalau di Indonesia, kepada makam habaib, makam wali, makam sunan, makam kiai, ajengan, mereka datang. Amwata bin fathah, ya, maf'ulun bih bin fathah, karena dia bukan jamak muannas salim. Kenapa? Karena ta'nya ta' asli pada mufradnya, sedangkan jamak muannas salim ya, ta'nya itu zaidah. Nah, wa yadbahun, mereka menyembelih lahum untuk orang-orang mati ini. Ya, mereka menyembelih kambing diperuntukkan untuk ya, Syekh Abdul Qadir Jilani menyembelih kambing diperuntukkan untuk wali-wali sunan-sunan ya dan bila. Wa istaghitsuna bihim. Mereka istighosah kepada kuburan-kuburan tadi. Ini enggak boleh. Kalau istighosah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu ini boleh. Sebagaimana pemuda Kipti beristighosah kepada Musa, Musa mampu ini boleh. Ya. Waqad ya'tadiru lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Nah, ini perhatikan nih. Namun ba'du man la basirata indahu bitauhid, sebagian orang yang enggak punya basirah, yang enggak punya ilmu tentang tauhid, ya'tadiru lahum. Memberikan uzur. Ya, memberikan uzur kepada mereka. Terus lanjut Pak Ahmad. Fayaqulu haula'i ma'dzuruna wala yaqtaduna fil amwati annahum yahluquna wa yarzuquna wa innama taqduhum wasa'itu wasa'itu wasa'itu wa syufa'a fa inna tah ya fa inna tah ya fa in fa inistah ya qala haula'i mukhti'una warubama yaqulu haula'i mujtahiduna wal mujtahidu mahjurun aw yaqulu haula'i juhalun wa kaifa yakununa juhalan wal qur'anu yutla 'alaihim wal ahaditsu tusma'u wa kalamu ahli al-'ilmi yataraddadu 'alaihim bal haula'i mu'aniduna li'annahum qad qamat 'alaihim al-hujjatu falam yaqbaluha wa hunaka hasbuk juga dulu. Nah kata Syekh, sebagian orang yang enggak punya ilmu tentang tauhid ini menyatakan haula'i ma'dzurun. Nah, mereka ini musyrik ini diberi udzur. Kenapa? Karena mereka enggak meyakini ya fil amwat ini, orang-orang mati ini yang menciptakan, memberi rezeki. Ya, dia kan cuma apa? Ittakhadhuhum wasa'ita wa syufa'a. Hanya menjadikan orang-orang yang mati ini sebagai wasa'it, perantara aja, syufa'a. Kalau dia bisa beri udzur kepada musyrikin ini, kenapa enggak beri udzur kepada Abu Jahal? Ya. Oh, karena Abu Jahal dikafirkan Allah dan Rasulnya. Kalau ini enggak. Jadi yang kafir itu gimana? Yang hanya dikafirkan Allah dan Rasulnya? Iya. Oh, ini enggak paham. Ya. Maksud para ulama yang dikafirkan ialah yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Yang dikafirkan Allah dan Rasulnya perbuatannya. Bukan cuma namanya saja. Ya. Pindah agama, murtad, kafir. Ya enggak? Ini ada orang si pulan pindah agama murtad kafir, nama dia enggak disebutin Allah dan Rasulnya. Jadi enggak kafir. Ini bodoh. Ini bodoh ini. Hah? Siapa artis misalkan Asmiranda itu kemarin rame itu, Asmiranda kafir dia, murtad. Namanya ada enggak di Al-Qur'an? Hah? Kayak Abu Jahal gitu disebut oleh Rasulullah. Fir'aun disebut oleh Allah di Al-Qur'an. Ada enggak? Mana ada? Mana ada? Ketika dia pindah agama, ya murtad. Kenapa? Perbuatannya dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Paham enggak? Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memurtadkan orang yang tidak sholat, ini madhab beliau, dibangun di atas madhab Hanbali, dan beliau menyebutkan sebagian Syafi'i ya. Ya, saya bahkan pertama kali tahu madhab Syafi'i mengkafirkan orang yang sholat dari beliau juga, karena taunya madhab Syafi'i hanya membunuh orang yang tidak sholat, dibunuh sekali dua kali tidak sholat, dibunuh oleh pemerintah. Ternyata Syekh Utsaimin menyebutkan, saya kotak-katik ya, sedikit buku-buku madhab Syafi'i, ternyata benar. Nah, sebagian Syafi'i ya mengkafirkan. Nah, Syekh Utsaimin ketika mengkafirkan, memurtadkan dan memberikan lawazim bagi orang-orang yang murtad, kata Syekh, dicerai dari pasangannya, tidak dapat warisan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan dan seterusnya, kata Syekh. Ya, kaifa natahayyab an nukaffiru man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kenapa kita mesti takut untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Perhatikan, orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti maknanya apa? Perbuatannya ini berarti siapa yang terjatuh ke dalam perbuatannya, berarti dialah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu maknanya kayak begitu. Bukan namanya. Kalau namanya ya Allah. Fir'aun. Ya. Ada gak yang kayak begitu berpikir? Ada. Kemarin ramai itu kasus Abdul Aziz yang penghalal zina. Gak boleh yang berhak mengkafirkan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah aja Rasulnya udah kafirin Fir'aun. Itu aja yang kita takyin. Adapun Abdul Aziz jangan. Gak boleh ditakyin. Subhanallah. Hah? Murji'ah. Khabits. Madhab jelek, lebih jelek, lebih brengsek daripada madhab Khawarij Murji'ah ini. Lebih jahat daripada madhab Khawarij Murji'ah. Membiarkan kekufuran ada dalam cakupan iman. Subhanallah. Nah ini berbahaya sekali ini. Ini yang mesti ditahdir, diberantas, disingkirkan ya virus-virus Murji'ah kayak begini. Nah, setelah itu berantas Khawarij. Murji'ah pertama baru berantas Khawarij. Kalau perlu berbarengan, berbarengan. Ya. Tapi mana yang lebih besar? Murji'ah. Berantas duluan ini. Ya. Berantas duluan. Kata Ibrahim An-Nakhai apa? Ya. La akhwafu. La fitnatul Murji'ah. La fitnatul Murji'ah. Akhwafu indi min fitnatil Azariqah. Kata Ibrahim An-Nakhai. Fitnah Murji'ah lebih aku khawatirkan daripada fitnah azar Khawarij. Ini Murji'ah ini ngeri. Kayak begitu sampai kayak begitu. Gak boleh kafirin orang yang gak dikafirin Allah. Dia gak paham. Dia pikir namanya. Ya, namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, siapa lagi? Korun, siapa lagi? Di Al-Quran tuh. Atau Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Kan di hadis-hadis tuh. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, nah, apa lagi? Berarti ya, Asmiranda, ya, murtad, nggak ada namanya di Quran. Hah? Yang kafirin ulama. Kalau gitu kita ke MUI. Oh, MUI bukan ulama. Terus ulamanya siapa? Bingung dia. Yang berhak mengkafirkan ulama, Asmiranda murtad, nggak berani ngafirin. Kok dia murtad? Kafir. Kok dia nyembah Yesus? Kafir. Oh jangan kafirin. Ulama yang kafirin. Subhanallah. Ini agama Murji'ah ini ajaib ini. Ngaku-ngaku Islam lagi Murji'ah ini. Ya Allah. Ini agama Murji'ah. Bahkan ya di kitab ya, Al-Furuq. Ini saya bawa pembahasan Al-Furuq. Nah, ini Murji'ah ini lebih ngeri lagi nih. Murji'ah kontemporer. Nah, di kitab Al-Furuq saya bawa ini. Ini ya, perhatikan. Wa min makriha ulai murji'ah mimman intasaba li salaf. Di antara makar Murji'ah, mereka menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Annahum azharu ar-radd 'ala al-murji'ah wa at-tahdhir minhum wal bara'a min aqidatihim. Bahkan di antara makar Murji'ah, mereka menampakkan pura-pura bantah Murji'ah, mentahdir Murji'ah, berlepas diri dari akidah Murji'ah. Wa madzalik nasabu al-irja' alladhi hum 'alaihi lis-salaf. Namun demikian mereka Murji'ah ini menisbatkan irja', akidah irja' yang mereka berada di atasnya, mereka nisbatkan kepada akidah salaf. Wa hum ja'alu jumlatan mimma ajma' 'alaihi salafu mahalla khilaf bainahum. Bahkan mereka menjadikan sejumlah poin yang para salaf telah bersepakat atas kekafiran orang tersebut sebagai ini khilaf. Ini Murji'ah. Nah, kayak kemarin apa? Orang yang menghalalkan zina. Ini enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Semua nyebutin ijma. Siapa yang mengingkari ma'lum min ad-din bidarurah? Orang yang mengatakan salat enggak wajib, yang menyatakan zina halal. Ini ma'lum min ad-din bidarurah. Semuanya paham secara aksiomatik. Beda kalau ditanya musik halal apa enggak. Kau muslimin bingung. Ya, enggak tahu. Ini bukan ma'lum min ad-din bidarurah. Walaupun haram. Isbal. Haram apa enggak? Kau muslimin enggak tahu. Ini bukan ma'lum min ad-din bidarurah. ketika mengatakan halal enggak kafir. Walaupun itu haram. Musik haram, dikatakan boleh aja, enggak kafir. Nah, mereka katakan oh ini khilaf, ini murji'ah ini. Ini murji'ah. Ini disebutkan di Al-Furuq. Al-Furuq baina aqidah as-salafiyah, baina aqidah as-salaf wa aqidah al-murji'ah. Perbedaan-perbedaan antara aqidah salaf dan aqidah murji'ah. La yajuzu bihi at-tabdi' wa at-tasni', oh enggak boleh kafir, enggak boleh bid'ahin, enggak boleh jelek-jelekin orang kayak gitu. Nah, ini ya. Kalau saya baca terus jadi baca Al-Furuq. Ya pokoknya begitulah. Murji'ah ini ajaibnya sampai ngaku-ngaku salafi. Wah. Ini di kitab ini tadi yang saya bacakan. Sampai ngaku-ngaku salafi. Ini luar biasa ini kan makar murji'ah. Makar murji'ah itu sampai-sampai ngaku salafi. Subhanallah. Nah. Ini akibatnya apa? Kurangnya edukasi terhadap makrifat tauhid. Udah belajar tauhid apa? Apa yang dipelajari tauhid apa? Yang mana yang dipelajari tauhid dari mereka murji'ah itu? Mereka serius benar belajar nauqidul Islam? Kalaupun mereka belajar, dia mensyarah nauqidul Islam kemudian dikasih kesimpulan. Tapi ya, ini Syekh nulis nauqidul Islam. Apa sih nauqidul Islam? Pembatal keislaman. Kata dia, tapi ini ya ini ancaman aja. Ini ancaman aja. Ini ya ini kita kembalikan kepada ulama. Ini ancaman. Terus buat apa sekulis nauqidul Islam? Tapi ini enggak batal Islamnya. Ini cuman ancaman. Subhanallah. Atau dia tafsirin sendiri. Padahal kalamnya zahir. Mereka udah kayak Jahmiyah ini. Udah kayak Jahmiyah. Jahmiyah memelintir firman Allah yang zahir. Nah, ini mereka Murji'ah kayak Jahmiyah. Kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka enggak berani nentang Syekh Fauzan, enggak berani. Nah, antum sodori ini ke perkataan ini ke mereka, enggak berani mereka menentang. Berani enggak mereka menentang? Siapa mereka? Nah, mau kiamat. Enggak berani mereka tentang. Namun mereka apa? Mereka pelintir. Ini kan zahir. Antum paham kan tadi kalimatnya? Zahir enggak? Zahir ya. Namun mereka pelintir, pasti mereka pelintir. Oh, ini maksudnya ini, maksudnya itu. Ini kalimatnya hak. Pertama katakan dulu kepada dia, wahai murji'ah, Anda sepakati tidak ini kalimatnya hak atau tidak? Hak, na'am, hak. Kalau diberalasan, oh tapi teritorinya ini baru. Yang penting Anda terima, ini hak. Kalau Anda menyatakan, tapi itu kan di Saudi, baru nanti kita masuk ke pembahasan kedua. Apakah ini cocok di Saudi atau di Indonesia juga? Baru yang penting ditetapkan dulu ini kalimat hak bukan hak. Kalau ini kalimat hak, orang yang menerapkan kalimat ini di Indonesia pun enggak ada salah sedikit pun. Karena Syekh Shalal Fauzan ditanya apakah itu juga di khusus Saudi aja, enggak kata Syekh. Enggak. Oh di YouTube berkali-kali Syekh menyebutkan hal itu. Enggak ada perbedaannya. Dan Syekh menyebutkan uzur hanya diberikan pada dua hal. Yaitu yang pertama, pada masalah permasalahan khafi yang samar, yang di sini urusannya para ulama, bukan yang zahir-zahir kayak begini. Yang kedua, yaitu pada orang-orang yang baru masuk Islam dan dia atau yang kedua atau yang dia jauh tinggal di negeri yang tidak ada akses informasi Islam di situ. Enggak ada dai, enggak ada dakwah, enggak ada akses informasi Islam di situ. Otomatis belum ada hujah kepada mereka. Paham enggak sini? Ngerti ya? Baik, barakallahu fiik. Yang penting tetapkan dulu. Ini hak apa enggak? Oh, ini hak. Ini hak. Ini tetapkan aja dulu. Nah, sekarang mereka sendiri pun udah menyatakan ini enggak hak. Dipalingkan maknanya. Nah, ini kebatilan murji'ah. Ya dan billah. Wa in istahya, fa in istahya kalau dia malu. Nah, dia menyatakan, qala haula muqti'un. Oh, dia mengatakan kalau dia malu, ini dia malu nih. Kan kalau yang tadi enggak tahu malu tuh. Hah? Kafir tuh dia mengatakan ma'dzurun ya'taqidu. Oh, dia kan ini ma'dzur. Ini enggak tahu malu. Nah, kalau dia malu dia hanya mengatakan ya mereka salah. Ya, dia mereka ini salah. Wa rubbama yaqul atau mungkin terkadang mereka mengatakan ya, ini kan dia mustahid istihad. Wal mustahid ma'jurun. Sedangkan orang yang istihad ma'jur. Sebagaimana sabda Nabi, idza ijtahadal hakim falahu ashab walahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun. dapat pahala satu, subhanallah. Au yaqul haula'i juhalun, atau mereka mengatakan mereka ini orang bodoh. Kaifa yakunun juhalan, gimana ceritanya mereka ini orang-orang bodoh? Wal Qur'an yutla 'alaihim, Al-Qur'an dibacakan pada mereka, ahadits tusma, hadis-hadis diperdengarkan, wa kalamu ahli al-ilm yataraddadu 'alaihim. Ucapan para ulama itu bolak-balik hadir di tengah-tengah mereka. Gimana ceritanya? Kalau mereka jahil sekalipun, mereka harusnya bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bal haula'i mu'anidun, bahkan mereka adalah orang-orang yang menentang. Li'annahum qad qamat 'alaihimul hujjatu, karena mereka adalah orang-orang yang telah tegak hujjah. Falam yaqbaluha, namun mereka tidak menerimanya. Ya, sebagian murjiah lagi mengatakan, was miranda gak boleh kafirin dulu, tegakin hujah dulu. Tegakin hujah gimana? Sampaiin di depan dia, yang ada kita terfitnah. Saya ketika isu itu, as miranda, saya bingung as miranda itu siapa ya? Apa ustazah atau apa, kok bisa kafir? Pas saya searching di Google, astagfirullahaladzim. Ternyata artis cantik. Lah gimana kita mau tegakin hujah ke dia? Yang ada naksir, ya kadang malah terfitnah. Nah, gimana coba mau tegakin hujah kayak begitu? Hah? Allah musta'an. Dan dia muslim, dia pernah pakai jilbab, dia baca ayat Al-Qur'an dulu. Dia murtad ya khalas. Apalagi? Ya dia murtad ya. Kita ini kan di buku Syarah Nawakidul Islam Syekh Fauzan yang tipis kemarin, kita ini tidak diserahkan oleh Allah urusan hati orang. Ya, kita hanya menghukumi orang berdasarkan zahirnya aja. Ya udah dia kafir ya kafir. Oh, tapi hatinya begitu, itu urusan dia sama Allah. Nah, urusan kita menghukumi dia mukmin atau kafir berdasarkan zahirnya. Sampai ada orang munafik hadir di tengah kita, hatinya penuh kebencian terhadap Allah dan Rasulnya, membacakan ayat Al-Qur'an di depan kita, kita hukumi dia sebagai muslim. Enggak tahu kita isi hati dia kan. Kan begitu. Makanya munafik dihukumi oleh Rasulullah sebagai mukmin aja. Padahal Rasulullah tahu. Memangnya Rasulullah enggak tahu dia munafik? Ya tahu, makanya Rasulullah kasih tahu kepada Hudzaifah. Siapa nama-nama munafik? Rasulullah tahu. Tetapi apa? Karena dia enggak nampakkan kesyirikan. Enggak menampakkan kekafiran, enggak nampakkan. Enggak menampakkan sedikit pun. Dia sholat bareng Nabi, Nabi yang imamin. Dia dengerin khutbah Jumat Nabi. Nabi ceramah dia dengerin. Temannya siapa? Sahabat, subhanallah. Tapi difonis oleh Rasulullah munafik, munafik, munafik. Allah fonis munafik, munafik, munafik. Rasulullah ngasih tahu ke nama-namanya ke Hudzaifah. Hudzaifah yang nyimpen nama itu semua. Nah, Hudzaifah nyimpen urusan hati. Iya, tahu dari Rasul. Kita mana tahu? Nah, sahabat yang lain enggak tahu. Makanya Umar sampai nanya, "Wahai Hudzaifah, saya munafik apa enggak?" Takut. Ada yang mati, Umar enggak mau nyolatin. Dia munafik ya. Kenapa Umar enggak tahu dia? Ya kan Umar enggak tahu. Ini munafik apa enggak? Karena Umar enggak ngerti urusan hati orang. Namun Umar tahu Hudzaifah pemegang rahasia Rasul. Sahibu sirri Rasulillah. Makanya Umar datang ke Hudzaifah. Ini urusan hati. Kita enggak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati itu urusan Allah. Nah, terus lanjut Pak Ahmad. Balunaka may yaqulu innal insana mahma fa'ala wa mahma qala la yufamu alaihi bil kufri wala bisyirki hatta yaqama hatta yu'lam. Lah, hatta yu'lam. Hatta yu'lam. Hatta yu'lam. Hatta yu'lama. Hatta yu'lama ma fi qalbihi. Wa ya subhanallahi hal nahnu na'lamu ma fil qulubi awillahu alladhi ya'lamu ma fil qulub nahnu nahkumu ala zawahiri amal amal bawatinu fala ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala balladhi ya'malu bisyirki yuqamu alaihi annahu musyrikun wa yu'amalu mu'amalatal musyrikina hatta yatuba ilallahi ta'ala fayaltazimu bi'aqidatil tauhidi kama annalladhi ya'malu bit-tauhidi wa yantiqu bisyahadataini yu'amilu mu'amalatal muslimin yu'amalu mu'amalatal muslimina ma lam yadhhar minhu ma yunaqidu dhalika fa'amilu kalla kullan kulla hasbin kullan kullan bukan kullan hasba hasaba hasaba ma yadhhar minhu. Nah, wahunaka man yakul. Nah, ada orang di sana yang menyatakan innal insan mahma fa'ala, sesungguhnya seseorang apapun yang dia lakukan, bagaimanapun yang dilakukan, wa mahma qal, apapun yang diucapkan, la yuhkamu alaihi bil kufri wala bi syirki, enggak boleh difonis ucapan dia, perbuatan dia syirik kufur, hatta yu'lama ma fi qalbihi, sampai diketahui apa isi hatinya. Ini murji'ah ini. Kata si ya wa yasmahanallah. Ya. Hal nahnu na'lamu ma fil qulub awillah? Apakah kita yang tahu apa yang ada di hati orang atau Allah? Alladzi ya'lamu fil qulub, yang tahu di, tentang apa yang ada di hati. Nahnu nahkumu 'ala dhahir. Kata si kita ini hanya menghukumi yang zahir-zahirnya aja. Wa amal bawatin fala ya'lamuha illallah. Adapun urusan batin tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'malu bisyirki yuhkamu 'alaihi annahu musyrikun. Maka orang yang melakukan kesyirikan, ya maka dia difonis dia musyrik, sudah gitu aja. Wa yu'amalu mu'amalatal musyrikin. Maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan terhadap orang-orang musyrik, hatta yatuba ila Allah, hingga dia bertobat pada Allah taala, ya lazim bi aqidati tauhid, dan dia benar-benar berpegang dengan akidah tauhid. Kama anna alladhi ya'malu bitauhid wa yantiqu bisyahadatain, sebagaimana orang yang beramal dengan amalan tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yu'amalu mu'amalatal muslimin, maka dia diperlakukan seperti perlakuan kita, interaksi kita dengan kalangan muslimin. Kita ucapkan salam kepada dia, kalau dia minta nasihat kita nasihati, kalau dia bersin bertahmid kita doakan ya rahmat kepadanya dan seterusnya. Ya. Malam yadhhar minhu ma yunaqidu dhalik, selama tidak nampak dari dia apa yang membatalkan, yang bertentangan dengan tauhid dia tadi. Ya. Fa nu'amilu kullan, maka kita memperlakukan berinteraksi kepada setiap orang hasaba ma yadhhar minhu, sesuai dengan yang nampak dari dia. Subhanallah. Ini kaidah penting ini. Ya. Ini kaidah penting. Ya, dia munafik, kita enggak tahu dia munafik. Zahirnya dia Islam. Kecuali ucapan-ucapan dia nampak, ucapan-ucapan orang sekuler, ucapan orang-orang ya pluralis, liberalis, khalas sudah. Nah. Sudah bisa dipahami sini ya. Nah, kita ke matan berikutnya. Ya. Qala Syekh rahimahullah taala al-muallif, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki, dan anda telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka ala hadha syirki, karena kesyirikan ini ya, karena kesyirikan musyrikin Quraisy diperangi oleh Rasulullah dalam berbagai jihad beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan Rasul telah mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid ya masajid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, yang ibadah hanya diberikan kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru kepada ahadan, seorang pun, siapapun, ma'allah, di samping kalian beribadah kepada Allah. Dalam artian janganlah kalian berbuat syirik, kalian beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ayat baca ayat. Arafta anna ta'abbudahum sallallahu alaihi wasallam lam yakbalhu. Watarki rusuli ibtalu ibadati ghairillahi al-hadiri yaquluna ha'ula'i wasa'ilu natawassalu bihim ila Allahi azza wa jalla wa hada kulluhu dinul jahiliyyati wa huwa batilun li'annahu ibadatun min ghairillahi azza wa jalla. Nah, kata Syekh, wa arafta anna ta'budahum lillah. Dan anda telah mengetahui bahwasanya peribadatan mereka musyrikin ini kepada Allah, tapi ma'asyirki, disertai dengan syirkibih, disertai dengan menyekutukan Allah. Walam yanfa'hum. Nah, ibadah mereka ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Li'anna rasula karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqbalhum minhum, tidak menerima ini dari mereka. Artinya Rasul menganggap mereka tetap dalam kekafiran. Ya, balda'ahum, bahkan Rasul menyeru mereka, mendakwahkan mereka ila ifradillahi bil ibadah, untuk mengesakan Allah dalam ibadah, wa tarki ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa hadhil ayatu, maka ayat ini tamna'u ibadatal malaikati, mencegah ya peribadatan kepada malaikat, mencegah peribadatan kepada Rasul, mencegah peribadatan kepada orang saleh. Fiha, maka dalam ayat ini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, tempat-tempat ibadah itu milik Allah, janganlah kalian beribadah kepada Allah janganlah kalian beribadah kepada siapapun di samping kalian beribadah kepada Allah. Maka dalam ayat ini juga ibtalu ibadati ghairillahi azza wajalla, terdapat pembatalan peribadatan kepada selain Allah azza wajalla, kainan man kan, siapapun dia, mau Rasul, mau malaikat, mau ajengan, mau wali, mau sunan, mau habib, mau ajengan, gak boleh diibadahi. Ya, walau kana ashabuha la ya'takiduna fiha fihim annahum yakhliqu wa yakhluqun wa yarzuqun. Walaupun orang yang beribadah tadi, ya, ashabuha, ya, orang-orang yang beribadah tadi tidak meyakini bahwa mereka ini yang diibadahi berupa orang soleh misalkan, menciptakan, memberi rezeki, enggak meyakini demikian. Wa inna ma yaqulun inna haula'i salihun. Mereka hanya mengatakan mereka ini orang-orang saleh, fa yattakhidunahum wasaita bainahum wa bainallahi wa syafa'a lahum indallahi azza wajalla. Mereka hanya menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah, pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Yuqarribunahum ilallahi zulfa, yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Lihat, perhatikan. Allah menyebutkan ini mereka beribadah. Mereka beribadah kepada selain Allah, suatu hal yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat buat mereka. Allah sebutkan inilah ibadah. Wa yaqulun ha'ula'i syafa'una indallah. Dan mereka mengatakan, ini cuman, mereka ini cuman pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa fi zamanina al-hadir, dan di zaman kita saat ini, kata Syekh, yaqulun ha'ula'i, mereka berkata, ya, mereka mengatakan, mereka menyatakan, haulai wasailu, orang-orang soleh ini kan cuman wasilah. Nah, tawassalu bihi billah, kita cuman bertawassul kepada mereka untuk menuju Allah juga azza wajal. Hadza kulluhu dinul jahiliyah. Ini semua agama jahiliyah. Wa huwa batil, ini batil. Kenapa? Karena ini adalah peribadatan kepada selain Allah. Berikutnya. Kama qala ta'ala, juga sebagian mana Allah Ta'ala berfirman pada mereka, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunih la yastajibuna lahum bisyai. Milik Allah lah, hanya kepada Allah lah da'watul haq, doa yang benar. Walladzina yad'una min dunih, dan yang mereka sembah selain Allah, ternyata la yastajibuna lahum bisyai'in, enggak bisa mengabulkan sedikit pun untuk mereka. Mereka berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bisa ngabulin doa sedikit pun untuk mereka. Apa Yusuf baca? Sahihatu. Sahihatu. Kama qala ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Wallahu jalla wa ala la yakbalu illa da'watul haqqi, ya'ni alladhina khalisun. Allah azza wa jalla. Ad-dina al-khalis. Amma alladhi ya'budullahi. Allah jalla wa ala la yakbalu illa da'watul haqqi, ya'ni ad-dina al-khalisah. Terus amal ladzi ya'budullahi ya'budullah wa ya'budu ma'ahu ghayrahu wa hadhihi da'watu syirkin la yaqbalaha lillah. la yaqbaluha Allahu fa'il. Terus walladzina yad'una min dunihi amun fi kulli min man du'iya min dunihi sawa'un minal malaikati aw mir rusuli minar rusuli aw minas salihin aw minal asnami aw min ayyi shay'in وقوله لا يستجيبون لهم بشيء أي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء لأنهم عاجزون لا يقدرون على شيء. Nah, kata Syekh maksudnya apa? Lahu da'watul haq, ya, hanya kepada Allah lah doa yang benar, ibadah yang sahihah, ibadah yang benar itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah, hanya kepada Allah lah agama yang benar itu diperuntukkan. Ya, wallahu jalla wa ala la yaqbalu illa da'watal haq, Allah tidak menerima kecuali doa yang benar, yakni ad-din al-khalis, agama yang benar. Adapun orang-orang yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah di samping beribadah pada Allah, maka ini adalah dakwah syirik. Ya, ini adalah doa ibadah syirik, Allah tidak menerimanya. Wa qauluhu walladzina yad'una min dunihi, dan firman Allah dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini amun, kata Syekh Shalih Fauzan, ini am fi kulli man du'iya min dunihi, yaitu pada setiap yang dijadikan objek tempat berdoa selain Allah, apakah itu malaikat, para rasul, orang soleh, berhala, atau apa saja. Allah Ta'ala berfirman, la yastajibuna lahum bisyai, mereka enggak mengabulkan untuk yang didoakan ini, yang jadi tempat objek doa ini, enggak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun. La yastajibun, enggak bisa ngabulin, liman da'ahum bisyai, kepada siapa saja yang berdoa kepada mereka sedikit pun. Ya, annahum ajizun, karena mereka lemah, enggak mampu. Enggak layak durun ala syekh, enggak sanggup sedikit pun, ya, untuk melakukan apa-apa. Nah, kita masuk ke halaman 36. Ya, faidatun fi bayani makna rabbi wal ilahi. Ya, faedah mengenai penjelasan makna rabb dan ilah. Nah, Patrick, Hah? Zakara Rabba. Idan ya kunul kalam mukarraran atau annahuma di maknaya ini pada sudah bin makrifatil farqi bainahuma wa katiran yaati dzakara rabbi dzikru rabbi fa'il yaati dzikru rabbi kaqulihi ta'ala kul man rabbus samawati as-sabi wa rabbul arsyil adzim sayaquluna lillah fatakarraru lafdzur rabbi fatakarraru lafdzur rabbi lafdzur rabbi fatakarraru lafdzul ilahi fama makna kullin minhuma farrabbu maknahu al-murabbi li khalqihi binikamihi wa mughzihim bi rizqihi tarbiyatan jismiyatan bil azraqi wa ta'am wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan bil wahyi wal ilmi annabi wa risalil rusul. Nah, faedah dari Syekh tambahan di sini. Faedah penjelasan makna Rabb dan Ilah. Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran zakara Rabb fi mawadi'ah, menyebutkan kalimat Rabb di banyak tempat. Zakara Ilah fi mawadi'ah, juga menyebutkan kalimat Ilah di banyak tempat. Khud masalan fi surat An-Nas. Coba kita ambil contoh misalkan di surat An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu bi Rabbin Nas Malikin Nas, Ilahin Nas. Bareng gitu. Apa perbedaan antara Rabb dan Ilah? Rabb manusia dan Ilah manusia. Hal huma bima'nan wahidin? Apakah keduanya apakah itu keduanya bermakna satu makna? Idan kalau begitu yakunul kalam muqarraran. Kalau satu makna berarti kalam ini diulang. Au annahuma bima'nayain atau keduanya punya dua makna? Fala budda min ma'rifati al-farqi bainahuma. Maka kalau begitu mesti diketahui perbedaan di antara keduanya. Wa katsiran ma ya'ti dzikru rabbi, dan kebanyakan penyebutan Rabb itu datang semisal firman Allah Ta'ala, qul mar rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil adzim. Katakanlah kepada mereka, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb arsy yang adzim? Maka mereka akan mengatakan, musyrikin, saya quluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Maka fataqarrara rabbul rabbi wa taqarrara rabbul ilah, fama makna kullin minhumā. Maka berurangnya lafaz Rabb dan Ilah, apa makna keduanya? Maka Rabb kata Syekh di sini maknanya adalah al-murabbi, yang mentarbiyah, yang mendidik, mengedukasi li khalqihi, hamba-hambanya. Dengan apa? Li bini amihi, dengan segala nikmatnya. Wa mukzihim, dan yang memberikan asupan ya bi rizqihi, dengan rezekinya. Tarbiyatan jismiyatan, secara tarbiyah jismiyah, tarbiyah jasadiyah. Bil arzaq, dengan berbagai rezeki. Wa ta'am, makanan. Wa tarbiyatan qalbiyatan, atau juga dengan tarbiyah qalbiyah. Ya, wa ruhiyatan ruhiyah, dengan apa? Wahyu kepada nabi dan rasul, ilmu kepada hamba-hambanya, ilmu nafi. Dan juga dengan apa? Dengan diutusnya para rasul. Nah, ini Rabb maknanya. Nah, terus lanjut Pak Adri. Nah, di antara makna Rabb bahwasanya dia adalah Malik. Ya, Malik sang raja dari langit-langit dan bumi. Misalkan contoh, Rabbus syai, ya, kalau orang Arab menyatakan Rabbul ibil, berarti apa? Yang mempunyai onta, sang empu onta. Maka Rabbus syai berarti apa? Malikuhu wa mutasarrifu fihi. Ya, dia yang berarti yang berkuasa atasnya, yang dia berkehendak atasnya. Terus al-muslihu alladhi yuslihu al-asyya'a wa yaqtaru manha wa yusibuha. Nah, maka di antara makna rabb adalah al-muslih, yang memperbaiki, yaitu yang memperbaiki berbagai hal dan mencegah dari hal-hal yang akan merusaknya. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi yuslihu hadzal kauna wa yanzimuhu wa yunazzimuhu ala muqtada iradatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah lah yang mengislah, memperbaiki hadzal kaun, alam semesta ini, wa yunazzimuhu, mengaturnya, ala muqtada iradatihi, yang sesuai dengan tuntutan kehendak, konsekuensi dari iradah Allah, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ammal ilahu fa ma'nahu al-mahbubu min alihayatahu bimana abada ya'budu. Bimana ubida yu'badu. Bimana ubida ya'budu. Yu'badu. Fa ilahu ma'nahu ma'budu wa laysa ma'nahu al-rabbu wa innama ma'nahu al-mahbubu wal ilahiyatu hiya al-ibadatu wal ibaduhu ibaduhu. Nah, maka ilah maknanya adalah ma'bud, yang diibadahi, ya, isim maf'ul dari abada ya'budu, yang diibadahi, ya, min aliha ya'lahu, dari kalimat wazan aliha ya'lahu, yang maknanya ubida yu'badu, yang diibadahi. Abada ya'budu tapi disebut dengan sigah lil majhul, diibadahi, ubida yu'badu. Maka ilah maknanya apa? Ma'bud, yang diibadahi. Nah, bukanlah makna rabb, dia laisa maknahu ar-rabbu, ar-rabb. Maknanya bukanlah rabb. Nah, inna ma'nahu, boleh maknahu ar-rabba atau maknahu ar-rabbu, boleh dua-duanya. Kalau ar-rabba khobar laisa maknanya, ya, makna itu isim. Atau juga untuk mengatakan laisa maknahu ar-rabbu, ah, boleh keduanya, ya. Nanti khobar dari laisa jumlah ismiyah, maknahu ar-rabbu mubtada khobar, boleh dua-duanya. Maknanya adalah al-ma'bud, makna ilah dan ma'bud. Wal ilahiyah wal ilahiyatu maknanya adalah ibadah. Walah maknanya adalah hub, kecintaan, karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu ibaduhul mu'minun, dicintai oleh hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang beriman takut kepadanya, berharap kepadanya, yataqarrabuna ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Apa majid? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwa ma'na al-ilahi wa tabayyana al-farqu bayna ma'na rabbi wa ma'na ilahi wa innahuma laysa bima'na wahidin bima'nan wahidin bima'nan wahidin wa man qala innahuma bima'nan wahidin faqad qulifa wal ulama'u yaquluna idza dzukira jami'an sara rabbu lahu ma'nan wa ilahu lahu ma'nan wa idza dzukira wahidun dzakara fihi ma'nal akhari amma idza dzukira jami'an mislu ma fi surati an-nas fa innahu yaqulu li rabbi ma'nan wa ilahi ma'nan akhari akharu akharu kama fi lafdil faqiri al mis wal miskin wal miskini idza dzukira jami'an kama fi qouli ta'ala inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sara lil faqiri ma'nan walil muslim walil miskina ma'nan miskini miskini walil miskini ma'nan. Nah, cukup. Perhatikan. Hada huwa makna ilah. Inilah makna ilah. Fatabayyana al-farq. Kalau begitu jelaslah perbedaan antara makna rob dan makna ilah. Bahwasanya keduanya laisa bimanan wahid. Ya, tidak bermakna satu. Maknanya enggak sama. Siapa yang menyatakan maknanya sama berarti dia telah keliru. Maka para ulama menyatakan idza dzukiru jami'an, apabila irob dan ilah disebutkan secara bersamaan, keduanya disebutkan secara bersamaan, maka sara ar-rabbu lahu ma'nan. Maka jadilah rob memiliki satu makna, wal ilah lahu makna. Ilah juga memiliki satu makna. Wa idza dzukiru wahidun dakhala fihi ma'nal akhar. Namun kalau salah satu yang disebutkan rob saja disebutkan, maka makna yang lain masuk juga ke dalamnya. Amma idza dzukira jami'an, namun kalau kedua disebut bareng rob ilah, ya sebagaimana dalam surah An-Nas, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ada rabbin nas, man ilahin nas. Maka ya yakunu li rabbi ma'nan. Maka rob memiliki satu makna, wal ilah walil ilahi ma'nan akhar. Dan ilah juga memiliki makna yang lain. Sebagaimana lafaz fakir miskin, jika keduanya disebut berbarengan sebagaimana dalam firman Allah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka fakir jadilah satu makna, memiliki satu makna, miskin punya satu makna. Terus Marwanto, fal fakiru alladziina yajidu syai'an wa amal miskinu fa huwa alladzi yajidu ba'dul kifayati, yajidu ba'dul kifayati, ba'dul kifayati fal miskinu ahsanu halan min al fakiri. Wa mislulah lil islami wal imani idza dzukira al islamu wal imanu sura al islamu ma'nahu al a'malu al zahiratu wal imanu ma'nahu al a'malu al batinatu kama fil hadisi Jibril. Qala akhbaruni an al islami qala al islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata ma'tuf ka an tashhada wa tuqima as-salata wa tuti az-zakata wa tasum ma ramadana wa tahajjul baita in istata'ta ilayhi sabila fassarahu bil adkani adh-dhahirati qala akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Fakir adalah orang yang tidak mendapati apa-apa. Adapun miskin, dialah yang mendapati sebagian kecukupan dia. Namun miskin, ahsanu halan, lebih baik kondisinya daripada fakir. Demikian pula lafaz Islam, iman. Jika keduanya, jika idza dzukira Islam wal iman, apabila iman Islam disebutkan, maka Islam memiliki satu makna. Maknanya adalah amal zahir, sedangkan iman maknanya amal batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril, qala akhbirni anil Islam, Jibril bertanya, kabarkan kepada saya tentang Islam. Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, berhaji jika engkau mampu melakukan perjalanan. Nah ini Islam berarti amal zahir. Maka fassarahu bil arkani zahirati. Maka Nabi mentafsirkan Islam dengan amal, dengan rukun-rukun amal-amal yang zahir. Maka Jibril berkata, kabarkan pada saya tentang iman. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Antum mina billah, engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, para rasulnya, beriman pada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir khairi wa syarri." Apakah takdirnya itu baik atau buruk? Maka Nabi mentafsirkan iman dengan amal batin, yaitu imanul qalb. Terus Pak Ahmad, hada ida bukan udah fassarahu bil a'mali batina wa huwa imanul qalbi, hada ida fassarahu bil a'mali batinati wa huwa imanul qalbi, hada ida dzukira jami'an, jangan ditasdid, ida dzukira jami'an soro li kulli wahidin ma'nan wa idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala bihil akhar. Wa min guna na'riful farqa aidan baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati. Tauhidur rububiyyati huwa iqraru bi anna Allaha huwal khaliqu war raziqu wal al-muhyi al mumitu ay al-i'tirafu bi afanillahi subhanahu wa ta'ala. Tauhidul uluhiyyati ma'nahu ifradu Allahi bi a'malil ibadi allati yataqarrabuna biha ilaihi mimma syara'a. Maka ini jika disebutkan keduanya, ya, iman Islam, syara likulli wahidin makna, maka salah satu dari keduanya memiliki makna, dan apabila disebutkan salah satunya saja, maka dakhala fihil akhar, salah satunya masuk ke dalam cakupan yang lain. Disebutkan iman, berarti Islam juga masuk. Disebutkan Islam, berarti iman juga masuk. Kalau disebut satu-satu, maka dari sini kita ketahui perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan tauhid rububiyah adalah ikrar, menetapkan bahwa Allah Ta'ala sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yaitu mengakui dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid uluhiyah maknanya ifradullahi bil a'malil ibad, yaitu mengesakan Allah dalam amal-amal hamba, ya, yang mereka yataqarrabuna biha ilaihi, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal tadi, mimma syara'a, dari apa yang Allah syariatkan. Terus Pak Adri, ada mana? Ada makna tauhid rububiyyah wa hunaka farqun baina tauhid rububiyyah. Farqun baina tauhid rububiyyah wa tauhid uluhiyyah. Inna ma'arafna makna tauhid rububiyyah wa tauhid uluhiyyah nati ila halatil musyrikin alladziina ba'atha ilaihim Bu'isa. Mukirina. Mukirina. Jamak mudzakkar salim mansub. Khabarkan. Terus mukirina bi nawmin awwalin allazi huwa tawhid rububiyyati wa lam yadkhilhum fi islam. Balik tabaruhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama talaba minhum ayyufridu Allaha bil ibadati wa yatruku ibadata al-asnam. Qalu aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un fujar. Nah, hadha ma'na tauhid uluhiyah. Inilah makna tauhid uluhiyah. Fa hunaka farqun, maka inilah perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wa madumna qad aradna, maka selama kita mengetahui makna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka na'ti ila halatil musyrikin. Coba kita datang, ya, kita lihat bagaimana kondisi musyrikin yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Maka mereka mukirin, mereka semua menetapkan binau'il awal, ya, jenis tauhid yang pertama ini, yaitu tauhid apa? Rububiyah. Itu tauhid rububiyah. Namun ternyata hal ini tidak memasukkan mereka ke Islam. Bahkan Rasulullah SAW menganggap mereka kufar, orang-orang kafir musyrikin. Dan Rasul memerangi mereka, padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah, namun mereka menentang tauhid uluhiyah. Tatkala Rasulullah SAW meminta kepada mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan mereka kepada berhala. Qalu aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Mereka berkata, apakah orang ini, yaitu Muhammad SAW, hendak menjadikan Tuhan itu hanya satu? Ini sesungguhnya sangat aneh. Cukup dulu sesungguhnya. Jadi nanti terusin lagi sampai sini, di halaman berapa? 37, insya Allah. Ya, subhanallah, bihamdik, syadallah, ilalantah, astagfirullahaladzim.